الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله Azan ya Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Ad-Da'u wa Dawa lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, sebelumnya telah kita baca tentang kelaziman rojak seorang yang benar, jujur, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut yang pertama mencintai apa yang dia harapkan. Kemudian yang kedua, dia takut, khawatir tidak mendapatkan apa yang dia harapkan tersebut. Maka kecintaan dan kekhawatirannya tersebut menjadikannya konsekuensi yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Dia berusaha karena sangat mengharap, sangat mencintainya, maka dia berusaha untuk mendapatkannya. Karena dia khawatir tidak mendapatkannya, maka dia korbankan seluruh usaha dia untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Jika tidak terpenuhi tiga konsekuensi ini, tidak ada tiga konsekuensi ini pada sesuatu yang diharapkan, maka harapannya adalah angan-angan, harapan kosong, tidak jujur dalam rojaknya. Ya. Baik. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala memberikan contoh dari para salaf ya, yang mereka khawatir, takut, padahal mereka beramal dengan amalan-amalan soleh, khawatir tidak diterima amalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya qala rahimahullah. Qala wa hadza Umar, contoh kedua. Figur kedua. Manusia terbaik kedua. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah Umar bin Khattab. Qala qara'a surata Tur hatta idza balagha inna adzaba rabbika lawaqi. Beliau membaca surat At-Tur sehingga sampai pada ayatnya, ayat yang ketujuh, baru di awal surat. Inna adzaba rabbika lawaqi, sungguh azab Rabbmu benar-benar nyata. Baka wasyadda bukauhu hatta marida wa'aduhu. Beliau menangis dan sangat tangisannya sehingga beliau sakit dan dijenguk, yakni lama sakitnya sehingga dijenguk oleh kaum muslimin. Qala wa qala li ibnihi wa huwa fil maut. Demikian pula beliau Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada putranya Abdullah Ibnu Umar dalam keadaan beliau menghadapi kematian. Dalam keadaan beliau menghadapi kematian, waihak dhaqati 'alal ard. Asahu an yarhamani. Waihak. Ungkapan yang tidak diharapkan, tidak diinginkan lafadznya, tidak diinginkan zahirnya, ya. Letakkan pipiku ke tanah. Letakkan mukaku ke tanah. Asahu an yarhamani. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatiku. Tsumma qala wailu waila ummi illam yaghfirli salasan tsumma qada. Celaka ibuku. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni aku. Qala wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil lailati fatukhifuhu fayabqa fil baiti ayyaman yu'atu yahsabunahu maridhon. Dan pada suatu saat beliau melewati ayat yang beliau baca dari bacaan-bacaan wiridnya, yakni kebiasaan setiap hari para salaf memiliki bagian dari Al-Quran yang dia baca, ya. Maka pada satu hari Umar bin Khattab membaca ayat yang menjadikan dia takut, ya. Ayat tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tetap di rumah beberapa hari karena rasa takutnya tersebut menjadikan dia sakit yu'at sehingga dijenguk. Yahsabunahu maridhon, mereka menganggap Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam keadaan sakit. Sakit karena ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kana fi wajhihi radhiyallahu anhu khattani aswadani minal buka. Demikian pula pada wajah beliau radhiyallahu taala anhu terdapat dua garis yang hitam karena sebab tangisan beliau, seringnya menangis, dua garis dari aliran air mata beliau radhiyallahu taala anhu. Qala wa qala lahu Ibn Abbasin, massarallahu bikal amsar wa fataha bikal futuh wa fa'ala wa fa'al. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memuji Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menyebutkan keutamaannya, menyebutkan karunia yang Allah berikan kepada beliau. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan melewati dirimu dengan sebab engkau kota-kota yang banyak, yakni dibuka kota-kota menjadi kota-kota yang besar pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kufah, Basrah, ya, Mesir. Wa fataha bikal futuh, dan juga Allah Subhanahu wa taala memenangkan engkau dalam banyak penaklukan, menaklukkan negeri-negeri kafir, runtuhnya negeri adidaya ketika itu Persia pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fa'ala wa fa'al, dan kau telah berbuat demikian dan demikian, yakni keutamaan-keutamaan yang besar terhadap kaum muslimin, keutamaan-keutamaan yang banyak yang beliau lakukan untuk Islam. Faqala, mendengar ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tersebut, beliau menyatakan, waditu anni anju la ajra wa la wizra. Sungguh benar-benar aku mengharap bahwasannya aku selamat keluar dari dunia dalam keadaan nol, tidak dapat pahala, tidak punya dosa, ya. Yakni kebaikan-kebaikanku itu menghapus dosa-dosaku semuanya, sudah kosong, ya. Tidak ada pahala dan dosanya, ya. Yakni karena kekhawatiran beliau radhiyallahu ta'ala anhu dari dosa-dosa yang dilakukan. Khawatir amalan-amalan kebaikannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala orang-orang Allah sebutkan sifat-sifatnya dalam surat Al-Mu'minun sebelumnya, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Mereka berbuat kebaikan, beramal soleh, tetapi dalam keadaan takut, khawatir. Hati-hati mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang-orang yang benar-benar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadza Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, berikutnya manusia ketiga terbaik Utsman ibn Affan. Dhunurrain. Kana idza waqafa 'alal qabri yabki hatta yabtalla lihyatuhu. Adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berdiri di depan kuburan, maka beliau menangis sampai membasahi lihyahnya, sampai basah jenggotnya, karena teringat dengan hari kematian, teringat dengan hari akhirat, teringat dengan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hisab, perhitungan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan tertinggal satu amalan pun kecuali dihisab, dihitung, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala law annani bainal jannati wan nar la adri ila ayyatihima yu'mar bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyatihima asir. Dan juga beliau mengucapkan, kalau seandainya aku berada di tengah-tengah antara jannah dan nar, aku di antara jannah, negeri kenikmatan, dan di antara an-nar, negeri azab, dan aku tidak tahu pada yang mana aku diperintahkan untuk masuk, ya, berada di tengah-tengah, belum tahu akhirnya akan kemana. Lakhtartu an akuna Ramadan, sungguh benar-benar aku kalau bisa memilih ketika itu, aku akan pilih aku menjadi debu yang berterbangan saja. Sudah tidak apa-apa, tidak jadi apa-apa. Qabla an alama ila ayyatihima asir, sebelum aku tahu kemana aku diperintahkan, aku akan kembali. Baik, maka ini menunjukkan bagaimana ilmu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, keyakinan mereka terhadap al-jannah wan-nar. Mereka mengenal, memahami, mengetahui dengan sebenar-benarnya al-jannah dan an-nar itu. Mereka mengenal hakikat sebenarnya al-jannah dan an-nar itu. Maka benar-benar usaha mereka, sungguh-sungguh pengorbanan mereka untuk mendapatkan jannah, untuk selamat dari an-nar. Kita ketahui bagaimana pengorbanan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Islam. Akan tetapi sedemikian besar ketakutan beliau radhiyallahu taala anhu. Qala wa hadza Ali ibn Abi Thalibin wa bukauhu wa khaufuhu. Dan demikian pula ini sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, tangisan beliau, ketakutan beliau radhiyallahu taala anhu. Wa kana yastaddu khaufuhu min isnatain. Dan beliau sangat besar ketakutannya, kekhawatirannya dari dua perkara. Tulil amal, panjang angan-angan. Tidak ada di tangannya, tetapi angan-angannya membumbung, naik tinggi. Nanti begini, nanti begitu, nanti jadi ini, nanti jadi itu. Panjang angan-angannya. Wattiba'il hawa. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Condong kepada perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala fa amma tulul amal fayunsil akhirah. Dan beliau menyatakan, sedangkan tulul amal, panjangnya angan-angan, ya, seolah-olah hidup 1000 tahun di dunia, akan berusaha ini, nanti begini, nanti begitu, nanti jadi ini, nanti jadi itu, maka yang demikian akan melupakan dia pada dari akhirat. Sudah lupa kehidupan akhirat, kehidupan yang hakiki, ya, kehidupan yang sebenarnya. Masa depan yang sebenarnya lupa. Wa amattiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Sedangkan mengikuti hawa nafsu akan menghalangi seseorang, memalingkan seseorang dari al-haq. Dia tahu al-haq yang sebenarnya, tetapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak cocok dengan hawa nafsunya, dia tinggalkan. Ini ittiba'ul hawa. Qala ala wa inna dunya qad wallat mudbiratan wal akhiratu mukbilah. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya dunia itu dia telah berpaling, pergi ke belakang, meninggalkan kalian. Semakin bertambah waktu, 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, berkurang kehidupan kalian, berkurang ajal kalian, berkurang kesempatan hidup di dunia ini dengan bertambahnya waktu. Yakni dunia itu pergi meninggalkan kalian. Bertambah tahun, bertambah bulan, bertambah pekan, bertambah hari. Tidak bertambah kehidupan kalian, berkurang. Jatah kalian hidup berkurang. Ini dunia. Dia pergi belakang meninggalkan kalian. Kalian maju, dunia pergi ke belakang kalian, meninggalkan kalian. Wal akhiratu mukbila, sedangkan akhirat datang menghadap kalian. Bertambah jam kalian, bertambah hari kalian, bertambah umur kalian, bertambah dekat menuju akhirat. Qala walikulli wahidatin banun. Dan masing-masing dari keduanya memiliki pengikut-pengikut. orang-orang yang condong pengikut dunia, maka tidak ada dalam benaknya, dalam pikirannya itu kecuali dunia. Apa yang dia usahakan setiap hari itu bagaimana dunia dia makmur, bagaimana dunia dia berhasil, ya. Bagaimana usaha dunia dia sukses. Maka itu pengikut dunia. Maka dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Sebesar apapun usaha dia, maka tidak akan dia dapati kecuali apa yang telah Allah tetapkan dari dunia. Ya. Maka fakunu min abnail akhirah, maka jadilah kalian dari abnaul akhirah, pengikut-pengikut akhirat. Ya. Akhirat, kalau kalian usahakan, kalian pasti mendapatinya. Ya. Sedangkan dunia itu tadi, kalian berusaha sekeras-kerasnya usaha, maka jatahnya itu tidak bertambah dari apa yang telah Allah tetapkan. Tidak akan menambah dari jatah rizki yang Allah tetapkan. Sedangkan akhirat, setiap kalian berusaha, pasti kalian dapatkan. Bahkan Allah lipat gandakan. Ya. Al-hasanah ala asri amthaliha. Satu kebaikan itu 10 kali lipatnya. Ya kan? Ucapan kalian baik. Subhanallah, alhamdulillah. Ya. Kalian dapat 10 kali lipatnya. Amalan kalian, langkah kaki kalian, tangan kalian. Mendapatkan, pasti mendapatkan. Lebih baik dari apa yang kalian kerjakan. Itu akhirat. Ya. Maka, orang yang cerdas tentunya berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang dia usahakan itu berhasil berhasil ya, akhirat. Kalau dia berusaha beramal amalan akhirat, pasti dia mendapat ya, mendapatkannya. Sedangkan dunia, apapun usaha dia, tidak akan lebih, tidak akan melebihi dari apa yang telah Allah tetapkan. Jatahnya sudah ada ya, sudah Allah tetapkan. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya, sudah Allah tetapkan. Tidak akan bertambah. Ya. Maka jadilah kalian abnaul akhirah. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi pengikut-pengikut dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab. Karena sungguhnya hari ini di dunia ini yang ada adalah amalan. Tidak ada hisab padanya. Tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, sedangkan besok pada hari akhirat adalah hisab, perhitungan amal, tidak ada amalan setelahnya. Baik, ini Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wa hadha Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Amir ibn Uwaimir. Kana yakul, inna shadda ma'akhafu ala nafsi yawmal qiyamah an yuqala li. Ya Abu Darda, qad alimta, fa kaifa amilta fima alim. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang sangat sangat besar usahanya untuk melakukan sunnah Nabi SAW. Diperintahkan beliau untuk memberi makan dan pakaian budaknya sama seperti apa yang dia makan. Ya. Maka didapati Abu Darda ini membelikan pakaian budaknya seperti pakaian yang dia pakai. Ya. Sama. Ya. Orang yang melihat budak yang berjalan bersama beliau, tidak seperti budak. Ya. seperti orang merdeka karena pakaiannya seperti pakaiannya Abu Darda. Nah, dalam keadaan demikian beliau menyatakan, sungguh perkara yang sangat aku takutkan pada diriku nanti pada hari kiamat dikatakan kepadaku, wahai Abu Darda, engkau telah berilmu, engkau telah belajar, engkau telah tahu. Maka bagaimana amalanmu terhadap apa yang telah engkau ketahui? Amal dari ilmu. Maka ini perkara yang sangat-sangat besar bagi seorang thalibul ilmi. Berapa banyak hadis, ayat, ilmu yang sudah kita dengar, kita ketahui. Berapa di antaranya yang sudah kita amalkan? Berapa banyak yang sudah kita amalkan? Berapa persentasenya? Berapa persen dari ilmu yang sudah kita ketahui, yang sudah kita amalkan? Dari perkara yang wajib, yang sudah kita jaga, dari perkara-perkara yang sunnah, dari perkara yang haram, dari perkara yang makruh. Berapa banyak persentase amalan kita dari ilmu yang sudah kita ketahui. Taib, maka ini hasungan pada diri-diri kita. Ya, masing-masing mengetahui kondisi dirinya. Ya. Qala wa kana yakul, lau ta'lamuna ma antum lakuna ba'dal maut. Lamma akaltum ta'aman ala syahwatin wala syaribtum syaraban ala syahwatin wala dakhaltum baitan yastadhilluna fih wala kharajtum ila sa'idi tadribuna suturakum wa tabquna ala anfusikum wala watittu anni syajaratun tu'dadu thumma tu'kal. Beliau menyatakan, kalau seandainya kalian tahu apa yang kalian temui nanti setelah kematian, apa yang kalian hadapi nanti setelah kematian, sungguh kalian tidak akan makan makanan itu karena syahwat, karena kesenangan, karena selera kalian. Demikian pula, kalian tidak akan minum minuman karena sebab syahwat kalian, karena kesenangan kalian. Dan kalian tidak akan masuk ke dalam rumah, berteduh di dalamnya. Dan sungguh benar-benar kalian akan keluar di tanah lapang, dalam keadaan memukul dada-dada kalian, menangisi diri-diri kalian sendiri. Sungguh benar-benar aku sangat berharap aku adalah sebatang pohon yang dipotong dan dimakan oleh binatang ternak. Maka ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamun ma'alam la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira." Ketika salat gerhana, Rasul sallallahu alaihi wasallam maju kemudian mundur, maju kemudian mundur, ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku lihat engkau berbuat demikian-demikian." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sungguh kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan sangat sedikit tertawa, banyak menangis." Taib, ini Abu Darda, orang yang faham, mengetahui sebenar-benarnya kehidupan, apa itu kehidupan, ya. Apa itu dunia, mengetahui sebenar-benarnya apa itu akhirat, ya. Bagaimana ahwalnya akhirat itu, bagaimana keadaan akhirat itu, ya. Demikian keadaannya, ya. Maka berusaha mencontoh mereka, mengikuti mereka, tasabbahu bil kiram. Fa inna tasabbuh bil kirami fadlun. Mencontohlah orang-orang yang mulia, walaupun kalian tidak sama dengan mereka, walaupun kita tidak bisa seperti mereka. Karena menyerupai orang-orang yang mulia itu keutamaan. Menyerupai orang-orang yang mulia itu keutamaan. Contoh. Qala kana Abdullah ibn Abbas asfala ainaihi mislu syiraqil bali minad dumu. Demikian pula Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pada bawah kedua mata beliau terdapat dua garis yang basah karena air mata. Qala wa kana Abu Dzar Jundub ibn Junadah yakul ya laitani kuntu syajaratan tu'dad wa wadittu anni lam ukhlaq. Dan Abu Darda Abu Dzar radhiyallahu taala menyatakan, wahai seandainya aku adalah sebatang pohon yang dipotong dan aku sangat berharap aku tidak diciptakan. Khawatir, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Qala wa uridat alaihi nafaqatu faqala, dan diberikan kepada beliau diberikan kepada beliau nafkah, yakni harta kepada beliau. Faqala indana anzun nahlibuha wa ahmiratun nankulu alaiha wa muharrarun yakhtimuna wa fadlu aba'atin wa inni akhaful hisaba fiha. Dihadapkan kepada beliau harta, mau dikasih harta, maka beliau menyatakan, aku sudah punya seekor kambing yang aku perah susunya dan seekor keledai yang bisa mengangkut barang-barangku. Wa muharrarun yakhtimuna, dan seorang budak yang dimerdekakan yang membantu kami, membantu keperluan kami. Wa fadlu aba'atin, dan aku masih punya kelebihan pakaian. Tidak cuma satu, ya, ada kelebihan pakaian. Wa inni akhaful hisab fiha, dan aku sangat khawatir hisab, perhitungan nanti di akhirat terhadap harta-harta tersebut. Ya, ini cukup, tidak butuh aku harta yang lain. Ini sudah mengkhawatirkan aku nanti bagaimana hisabnya. Qala wa qara'a Tamim ad-Dari lailatan surat al-Jathiyah. Falamma ata'ala hadhil ayah. Demikian pula Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, pada satu malam beliau membaca surat Al-Jathiyah. Maka ketika sampai pada ayat ke-21, am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kejelekan itu menyangka kami akan menjadikan mereka, menyamakan mereka nanti di akhirat itu seperti orang-orang yang beriman, seperti orang-orang yang beramal saleh, sama dengan orang yang baik. Orang yang jahat sama dengan orang yang baik. Apakah demikian? Qala ja'ala yuraddituha wa yabki hatta asbah. Maka beliau mengulang-ulang ayat tersebut sampai pagi hari. Baik. Ini sebagian contoh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana ilmu mereka membawa kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan salaf menyatakan kafa bil mar'i ilman khasyatullahi ta'ala, cukup bagi seorang hamba itu memiliki ilmu dengan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagi dia sebagai ilmu, ya. Sebagaimana sebelumnya, takut yang mengantarkan dia, yang membawa dia untuk beramal amalan soleh, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana takutnya setan dan iblis, ya, yang menyatakan dengan lisannya ini akhafullah, akan tetapi perbuatannya membatalkan pengakuan tersebut, ya. Baik, maka amalan-amalan seperti ini, ya, tidak muncul kecuali dari orang-orang yang benar-benar sebenarnya mengilmui, ya, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sebenar-benarnya terhadap akhirat, ya, terhadap hari akhir, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna. Nasallallahu taufiq lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.